Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, para pemirsa TV Raja maupun para pendengar Radio Raja, a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di malam ini kita kembali mengkaji, yaitu kajian bahasa Arab, yang merupakan kajian yang senantiasa kita rutinkan, karena ini merupakan satu bagian daripada ilmu agama, yaitu untuk bisa memahami agama Islam itu sendiri secara baik. Maka itu ilmu itu sangat penting kita untuk pelajari. Malam ini kita lanjutkan, yaitu di halaman 148, jilid yang ketiga dari kitab Durusul Lughah, yaitu rakam Sani Ashar, yaitu nomor yang ke-12. Ini terkait dengan Aushaka. Aushaka ini bagian dari pembahasan bab Af'alil Muqarabah. Sudah pernah disinggung Akhwatuha, yaitu saudara-saudaranya daripada Aushaka, yaitu Kada. Kada ini kalau tidak salah pembahasan ada di jilid 2, sudah pernah kita singgung. Nah, ini sekarang dipelajari sini, yaitu Aushaka. Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa Aushaka ini termasuk bab Af'alul Muqarabah. Af'al al-muqarabah. Muqarabah itu adalah menunjukkan makna hampir atau dekat. Makna hampir atau dekat, itu muqarabah. Pembahasan ini sebetulnya di bab ini, kalau kita merujuk kepada kitab-kitab Nahu, ternyata bukan saja af'al muqarabah pembahasannya. Ada tiga macam pembahasan. Yang pertama, fi'il itu sebagian fi'il madalla alal muqarabah, yaitu menunjukkan hampir atau dekat. Yang kedua, madalla ala ar-raja, menunjukkan apa? Raja, harapan. Jadi fi'il yang menunjukkan makna raja, harapan. Yang ketiga, madalla ala syuru', yaitu fi'il yang menunjukkan syuru', itu mulai. Syara'ah bermakna mulai. Nah, ini biasa di dalam bahasa Arab membuat suatu unwan, judul dalam pembahasan itu diambil salah satu bagian pembahasan. Diambil salah satu bagian pembahasan. Nah, pembahasannya adalah di antara fi'il ini ada namanya af'il muqarabah, ada fi'il raja, ada fi'il syuruk. Maka ulama mengambil salah satu bagiannya adalah muqarabah. Maka disebutlah bab af'alil muqarabah. Jadi kalau antum membuka kitab Nahu, di situ ada bab af'al muqarabah, bukan berarti semua pembahasan itu adalah fi'il muqarabah, menunjukkan hampir atau dekat. Nah, di situ ada, sebagaimana saya sampaikan tadi, ada tiga pembahasan. Af'alul muqarabah, af'alul raja, dan af'alul syuruk. Nah, ketiga macam ini termasuk beramal amal kana. Jadi tak malu amal kana, dia beramal seperti amal kana. Yaitu ketiga macam ini butuh isim dan butuh khabar. Jadi tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Terfaul isma wa tansibul khabar, merafakkan isim dan menasabkan khabar. Akan tetapi beda antara kana dengan afal muqarabah adalah khabarnya, semua khabarnya dalam bentuk fi'il mudhari, dan itu harus. Nah, itu bedanya. Jadi bedanya kana dengan afal muqarabah serta fi'il lainnya dalam pembahasan afal muqarabah, yaitu afal syuru, afal raja, yang mana khabarnya adalah mesti fi'il mudhari. Contoh dalam salah satu ayat, yakadul barku yakhtafu. Yakadul barku yakhtafu. Yakad ini adalah mudhari pada kada. Kada, yakadu. Yakadul barku yakhtafu. Kita lihat di situ mana isimnya? Al-barku. Kemudian khabarnya yakhtafu. Yakadul barku yakhtafu absarahum. Ada baiknya saya tulis dulu. Bismillah. Ini ayat Quran dalam surat Al-Baqarah. Yakadul barku yakhtafu. Absarahum. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Nah, ini isim yakadu, isim yakad, mudhari pada kada yakadu. Jadi mudhari pada kada yakadu, al-barku. Kemudian khabarnya kita lihat dalam bentuk fi'il mudhari. Yakadu al-barku yakhtafu. Jadi harus fi'il mudhari, tidak boleh fi'il madhi. Ya. Ini yakadu yakhtafu, ini fi'il mudhari. Kemudian fa'ilnya huwa, dhamir mustatir. Takdirnya huwa. Huwa ini kembali kepada kata al-barq. Nah, absar ini sebagai khabar daripada kata iya, yakhtafu. Nah, itu di antara perbedaan apa kana dengan afal muqarabah. Jadi kana itu khabarnya bisa dalam bentuk mufrad. Mufrad yaitu bukan kalimat. Bukan kalimat dan bukan apa syibhul jumlah. Nah, kalau kana ada kalanya khabarnya mufrad. Jadi ada kalanya khabar mufrad. Jadi kana itu ada kalanya khabarnya mufrad. Contoh kana Muhammadun tabiban. Ya, khabarnya tabiban dan mansub. Kemudian yang jumlah, ya, jumlah kana Muhammadun yusafiru, kana Muhammadun yusafiru ila Makkata. Nah, yusafir itu bentuk jumlah fi'liyah sebagai khabar fi mahalin nasab. Kemudian kana Muhammadun fil masjidi, khabarnya fil masjidi. Nah, syubul jumlah atau jar majur atau dharaf, kana Muhammadun amamal masjidi. Nah, sedangkan khabar kada serta akhawatiha, yaitu afal fi'il fi'il lainnya, baik afal syuruk, afal raja, mesti fi'ilnya mesti fi'il mudhari. Nah, walaupun khabar nanti adalah bentuk jumlah, yaitu fi mahali nasab, jumlah, wa jumlatu fi'il, fi'il yakhtafu wa fa'ilihi wa maf'ulihi fi mahali nasab, khabar yakad. Nah, di antara apa madalla al-muqarabah al-awshaka, ada tiga fi'il, ya, ada tiga fi'il yang memberikan makna awshaka. Yang pertama fi'il kada, fi'il kada mudhari'nya juga beramal yakadu. Yang kedua karaba, karbil kaf, kada karaba. Ini af'al muqarabah, ma dalla 'alal muqarabah. Jadi af'al طيب افعال المقاربه yang pertama kada, mudhari'nya beramal yakadu. Yang kedua karaba. Nah, karaba. Mudhari'nya tidak beramal. Hanya madi saja. Yang memiliki tasrif yang beramal adalah kada, kemudian awsyaka. Selain itu, semuanya fi'il madi. Tidak ada fi'il mudhari'. Yakadu, kemudian awsyaka. Awsyaka. Mudhari'nya yushiku. Yushiku. Nah, ini ada tiga fi'il. Fi'il kada, fi'il karaba, fi'il awsyaka. Maknanya adalah muqaraba. Bermakna apa? Hampir atau dekat, tergantung konteksnya. Contoh, kadal waladu yaskut. Kadal waladu yaskutu. Hampir saja anak itu jatuh. Hampir saja anak itu jatuh. Yang kedua adalah af'al raja, yaitu apa? Berharap. Ini ada tiga fi'il, asa, hara, dan ikhlaulaqa. Asa, hara, dan ikhlaulaqa. Kemudian af'al raja, ini alif, kemudian ba, af'alur raja. Ini juga tiga fi'il, yaitu hara, yang kedua asa, yang pertama asa. Ini yang paling populer. Kemudian hara, artinya yang sering dipakai asa. Kemudian yang ketiga ikhlaulaqa. Ikhlaulaqa. Tidak ada mudhari. Mudhari tidak beramal. Ada mudhari, dia tidak beramal. Ini tidak ada mudhari. Yang yatasarraf itu hanya dua fi'il. Fi'il kada dan fi'il awsyaka. Selainnya adalah bentuk fi'il madhi. Kemudian yang ketiga, jim, ini yang banyak, tapi diantaranya adalah af'al, af'alus syuruk. Arti syuruk adalah mulai. Nah, diantara fi'ilnya adalah, yaitu, syara'a, fi'il itu sendiri, syara'a, akhada. Akhada. Kemudian fi'il apa? Tafiqa, ja'ala, aliqa. Iya. Jadi syara'a, akhada, tafiqa, ja'ala. Dan lain. Ini diantar nanti bisa apa, silakan buka kepada apa, buka kitab-kitab apa nahu, ya insyaallah itu disebutkan itu. Nah, ini bermakna bana mulai. Contohnya akhadzal waladu yamshi. Akhadzal waladu yamshi. Anak itu mulai berjalan. Nah, kemudian di sini nanti dipersilakan pada antum sekalian coba dibaca, saya minta baca nomor 12 ya. Nomor 12 kita akan fokus kepada af'al muqarabah ini. Baik, Fadhil Sa'isan. Jazakumullah khairan atas penjelasan dan penghantar dari pembahasan kita di kesempatan malam ini, af'al muqarabah. Baik, kita berikan kesempatan langsung bagi para pendengar dan pemirsa Jaya TV di line telepon 0218236543. Jadi jilid yang ketiga. Silakan Anda bisa membuka atau yang tidak atau belum memiliki bukunya, silakan juga bisa dilihat di layar televisi Anda. Baik, kita terima untuk penelpon yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Umar Abdillah. Ahlan wa sahlan. Ahlan. Di salat ya Umar ya. Ahlan. Baik, masyaAllah. Naam, tafadhali ya Umar. tamrin Naam. Tsani asyara. Naam, tsani asyara. Aushaka. Qoroba. Naam. Aushaka maknanya qoroba. Qoroba itu afan. Qoroba itu dekat, ya. Qoroba dekat. Tapi ini bukan termasuk qoroba, bukan afal muqaraba, itu makna saja. Yang afal muqaraba ada karoba, bil kaf, ya, bukan bil qaf, ya. Ini sinonim atau makna daripada aushaka adalah qoroba, hampir atau dekat. Qarib, misalkan baiti qaribun, rumah saya dekat. Ya. Aushaka qoroba. Ya. Wa hiya min akhawati kana. Nah, min akhawati kana. Artinya beramal seperti amalkah kana. Tarfaul isma wa tansibul khabar. Tarfaul isma wa tansibul khabar. Iya. Terus la yujibu an ya. Apa bacaannya itu? La yajibu. Wa yajibu. Wa yajibu. Ayakula. Nah. Operoha. Coba perhatikan, coba baca bagus betul, ya. Ulang kembali. Ya. Baya jibu an yakuna operoha. Kenapa dibaca fathah ro khobaroha? Operuha. Kenapa khobaruha dhamma? Kan ada bisa baca khobaroha, khabaruha, khabariha, ya kan? Bisa ru, bisa ra, bisa ri. Sekarang yang benar mana ini? Khabaruha. Kenapa khabaru? Ada an itu saja. Kenapa? An yakuna. An apa hubung dengan an? An itu kan menasabkan fi'il mudhari, ya kan? Bukan anna. Oh iya, iya. An yakuna. Dimasukkan khabaruha. Kenapa khabara? Nah, taib, lanjutkan nanti kita minta kepada apa pemirsa maupun pendengar yang lainnya. Lanjutkan, saya tidak akan sebutkan benarnya seperti apa. Ya. Ini sekaligus apa untuk menguji kembali grammar atau kaidah yang sudah kita pelajari. Terus Ma? Apa bacaan itu? Bacaannya enggak tahu, ya, bacaannya. Enggak tahu, Pak. Iya, mukawanan, mukawan. Mukawanan. Iya. Mukawanan. Nah. Min. An. Dal fi'lu. Nahwu. Ausakat darsu. Ayan tahi. An yang tahi. Ayas tak malu. Terus. Minha. Al-mudari'u aidon. Nahwu yusiku tulabu. An yarji'u ila biladihin. Nah. Terus apa itu? Bacaan itu. Fil. Fil ijazati. Iya. Taib, bisa diterjemahkan itu? Apa maksudnya ini? Al-Saka. Iya. Qoruba, dekat. Ustaz. Iya, bermakna qoruba yaitu dekat. Qoruba. Dekat, dan iya. Dan dia iya. Termasuk saudari karena. Dan wajib bahwasanya khabarnya iya. Makawanan terdiri tersusun dari tersusun iya. Min dari apa an dan fi'lu dan fi'il ya nahwu contoh ausakat darsu an yantahiya. Iya, an yantahiya. Terus. Pak guru itu hampir berhenti. Selesai. Oke, selesai. Kenapa? Selesai. Ayat tahiyah selesai. Iya, selesai. Tapi sebelum kita ke situ, ya, apa maksud tadi ini? Iya. Maksudnya apa ini? Wa yajib an yakuna seterusnya. Yajib. Ya. Yajib bahwasanya khobarnya itu tersusun dari an dan fi'il. Dan fi'il. Nah, contohnya au syakadarsu an yantahiya. Nah, di sini dikatakan wajib, ya. Tapi kalau kita merujuk kepada kitab Nahu, bukan wajib, tapi kebanyakan. Ya. Jadi kebanyakan fi'il apa? Fi'il awsyaka, itu fi'il mudhari'nya bergandengan dengan an, atau dimasuk kali an. Awsyaka darsu an yantahiya. Nah, sama seperti asa. Asa itu ala fi'il raja, harap. Asa an yakuna. Jadi asa kebanyakan khabarnya adalah memakai an fi'ilnya. Masuk an, itu kebanyakan, aksar ya. Yang wajib itu adalah, sebagaimana dalam kitab Nahu, itu adalah hara dan ikhlaulaka. Hara dan ikhlaulaka. Yaitu af'alu syuruk. Afalu raja, hara dan ikhlaulaka. Nah ini, dan ini yang wajib. Akan tapi asa ini kebanyakan khabarnya dimasuk oleh an. Nah, demikian juga apa? Aushaka. Ini aushaka. Nah, kebanyakan pakai an. Af'alu syuru kebalikan daripada hara dan ikhlaulaka. Yaitu tidak boleh memakai an. Tidak boleh memakai an. Itu akhadhal waladu yajri. Saya ambil contoh. Bikin contoh. Akhadhal waladu yajri. Nah, tidak benar kalau kita katakan akhadhal waladu an yajriya. Pakai an. Nah, ini kebalik. Kalau hara, harus pakai an. Hara Muhammadun an yasila al-yawm. Hara Muhammadun an yasila. Harus pakai apa? Pakai an. Demikian ikhlaulaqal waladu an yamsiya. Mudah-mudahan anak itu berjalan. Ikhlaulaqal waladu an yamsiya. Ini yang wajib pakai an. Zida an. Pada khabarnya. Sedangkan asa dan ausyaka itu kebanyakan digunakan apa an, ya. Lebih banyak digunakan an, hanya sedikit sekali tidak memakai an, maka itu di sini ya, karena sangat sedikit sekali memakai an, ya. maka di sini katakan wajib dia pakai an, ya. Jarang ditemukan di dalam apa dalam nas-nas baik hadis atau perkataan para ahli lughah menggunakan asa tampaan, ya, tampaan. Kebanyakan menggunakan an. Ya. Nah ini demikian juga apa kada, sedangkan kada dan karaba itu kebanyakan tidak pakai an, kebalikan daripada asa. Asa ausyaka itu kebanyakan khabarnya pakai an, sedangkan fi'il kada wa karaba walaupun maknanya sama dengan ausyaka hampir, nah ini berkebalikannya. Kada wa karaba kebanyakan itu khabarnya tidak memakai an. Nah, makanya yakadul baruku yakhtafu. Yakadul baruku yakhtafu. Itu di antara dalil, ya. Lalu kalian juga bisa lihat fadhabahuha wama kadu yaf'alun. Fadhabahuha wama kadu yaf'alun. Nah, tampaan itu. Kenapa? Iya, soal Baqarah. Wama kadu yaf'alun. Itu juga tidak memakai an. Nah, jadi kebanyakan yushiku asa ausyaka yushiku itu kebanyakan pakai an. Seperti dalam hadis yushiku an yanzila fikum ibnu Maryam. Yushiku an yanzila. Yushiku an yanzila fikum ibnu Maryam. Ini riwayat apa? Imam Ahmad dengan sanadnya sahih. Dalam kitab musnadnya. Yushiku an yanzila fikum ibnu Maryam. Jadi hampir atau dekat ya, dekat lagi turun apa Ibnu Maryam di tengah-tengah kalian. Nah, juga ada hadis yushiku an ta'rifu ahlal jannah dan seterusnya. Ini juga memakai an. Jadi kebalikan daripada kada wa karaba. Jadi yang wajib itu tidak boleh tidak adalah hara dan ikhlau laqa. Hara dan ikhlau laqa itu wajib pakai an. Ya. Kebalikannya adalah yang tidak boleh pakai an adalah af'al syuruq. Syara'a, akhadha, ja'ala, tafiqa, ansha'a. Ya, ini tidak boleh apa? Memakai an fi'ilnya. Apa khabarnya? Kebalikan daripada hara dan ikhlau laqa. Nah, selain itu, tadi sebagaimana saya sampaikan, ausyaka dan asa, ini kebanyakan pakai an, ya, hampir sedikit, sangat sedikit sekali tidak pakai an digunakan. Kemudian kada wa karaba itu sebaliknya kebanyakan apa tidak memakai an. Ya. Ini diungkapkan dalam kitab-kitab apa nahu termasuk apa syarah kitab syarah Ibnu Aqil. Ya. Jadi kita kembali tadi apa? Tadi yang memukawanan min an wal fi'il. Terdiri khabarnya tadi pada an dan fi'il. Au syaka darsu an yantahiya. Ya. Apa artinya itu? Bapak guru itu hampir selesai. Apa? Bapak guru. Bapak guru? Mana bapak guru? Pelajaran. Pelajaran itu. Iya. Pelajaran itu hampir selesai. Iya. Artinya sebentar lagi selesai. Jadi pelajaran itu hampir selesai. Taib ahsan tabarakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Mu'adzillah di Solo. Baik, barakallahu fiik. Ada beberapa faedah yang bisa kita dapatkan dari interaksi kami dengan Mu'adzillah dan dijelaskan Ustaz secara terperinci terkait dengan kada ya kadu dan makna daripada kalimat awsyaka sudah dibaca. Ada yang belum dijawab ya Pak Ustaz ya? Sudah. Iya. Kita berikan kesempatan untuk bacaan ini bagi pendengar yang lain. Silakan di 0218236543. Anda bisa membuka di halaman 148 jilid yang ketiga. Ya, 148, 149 jilid latihan ke-12. Baik, halo. Ya. Ahlan, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Dengan siapa? Akhi dengan Zaki. Di mana Zaki? Di Tangerang Selatan. Baik, Zaki di Tangerang. Mohon maaf dikecilkan dulu volume suara radio atau feedback TV-nya ada feedback. Cek ke monitor via telepon ya dan jangan pakai speaker ya supaya tidak ada feedback. Ya, jazakallahu khair. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan ya akhil karim. Ya. Tapi bisa dibaca? Coba. Ma'akal kitab. Ada kitabnya? La. Taib. Iqra. Sebelumnya Pak, halaman 148 dulu ya. 148. Iya, iya, ya. Nomor 12. Tafadhol. Ya. Ausyaka. Koruba. Iya. Wa hiya min akhawati kana. Wajibu an yakuna khabaruha ya mukawanan min an wal fi'lu. Pertama saya ingin tanya, kenapa khabaruha dibaca? Uh, Harusnya khobariha ya. Itu yang saya tanya. Harusnya khobariha. Kenapa juga khobariha? Kalau dibaca khobaru, ru, kenapa? Dibaca khobarah juga kenapa? Khobari juga ditanya, kenapa? Belum tahu sih. Belum tahu, iya. Iya. Yeah. Taib. Terus, iya. Mukawanan min? Min, an. Wal? Wal fi'l. Coba harakatkan akhir. Wal fi'li. Wal fi'li, kenapa wal fi'li? Karena sebelumnya min. Oh, ataf ya, namanya ataf itu. Tau ataf, ada waw di situ. Waw itu huruf ataf. Iya. Ada waw. Waw itu ataf. Atafnya kemana? Dihubungkan kemana? Ataf itu dihubungkan. Ma'tuf. Dihubungkan ke minnya. Bukan, dihubungkan kepada an. Dihubungkan kepada an. Ya. An itu adalah kata posisinya sebagai apa? Tempat majrur dengan min. Ya. Jadi min kalau sudah masuk min maka kata setelahnya arah hukumnya mesti majrur. Nah, mesti majrur. Tapi ini kan huruf ya. An itu huruf. Jadi maksud di sini adalah kata an itu. Kata an itu posisinya sebagai tempat majrur. Maka itu apa? Ma'tufnya yang dihubungkan juga status hukumnya sama. Jadi wal fi'li. Cuma an ini kan huruf dan dia mabni. Tapi tempat si posisi adalah isim majrur posisinya. Sama seperti minal baiti, ya kan? Minal baiti, kata al-baitnya dikasrakan. Bukan minal baitu atau minal baita, tapi minal baiti. Kena ada min masuk. Nah, cuma al-baiti ini dia isim mu'rab atau isim yang berubah. Ya, bukan permanen. Sedangkan an itu adalah huruf dan dia permanen. An. Maka statusnya adalah dia hanya menempati tempat jar. Tempat jar itu tempat majrur kena ada min masuk. Maka itu yang dihubungkan mengikut tempatnya. Kalau tempatnya majrur maka dia akan menjadi majrur. Jadi makanya baca wal fi'li. Min an wal fi'li. Terus bukan ani wal fi'li ya. Ani bukan, enggak boleh. An itu ya. Dia huruf ya. Huruf an ya. Yang masuk pada fi'il mudhari menasabkan dia. Menasabkan an uridu an aqra'a. Jadi dia tidak berubah. Itu namanya katakan mabni, permanen dia. Enggak berubah. Kalau berubah itu akan jadi mu'rab dia. Kalau huruf itu semuanya mabni. Huruf semuanya mabni. Tidak ada yang mu'rab. Semuanya mabni, permanen. Ya. Min, ya min. Nah, adapun terkadang baca mina atau mini, itu kena depannya ada huruf apa? Baris sukun. Kena enggak bisa dibaca. Maka jalan keluarnya adalah nunnya dikasrakan. Contohnya minal madrasata, minal madrasati kan asalkan min. Tetap saja min itu hurufnya huruf akhir adalah kas baris sukun. Mabni sukun. Cuma di dalam membaca ya, di dalam membaca karena depannya ada apa? Saya tulisnya. Di depannya ada ini kan min. Ini huruf jar aslinya begini, mabni sukun. Nah, cuma ketika di depannya ada huruf baris sukun, ya, mana itu alif lam. Alif lam syamsia. Nah, enggak mungkin bisa baca ini. Karena ini sukun, ini juga sukun. Nah, ini sukun, ini sukun. Bagaimana jalan keluarnya? Difathahkan ya. Jadi minal madrasati. Bukan minil. Nah, harakat yang paling ashal, ashal yang paling ringan adalah akhaf adalah kas fathah. Nah, fathah. Makanya bacaannya minal madrasati. Kalau minil itu bacaannya agak berat daripada minal. Ya. Maka ini diambillah harakat yang termudah, yang paling ringan. Apakah dhamma, apakah minu, apakah mina atau mini. Maka ulama mengambil apa harakat fathah untuk kata di sini minal karena itu yang paling ringan dibandingkan lainnya. Jadi ini bacaannya dibaca untuk supaya bisa dibaca depannya ada baris sukun, maka bacaannya nunnya fathah. Bukan berarti min ini mabni al-fathah, bukan. Minnya tetap mabni al-sukun. Mabni al-sukun. Ya. Jadi harakat dibaca fathah itu karena sebab aridin. Sebab arid, sebab yang sifatnya apa? Temporer, itu mendatang. Ya. Karena ada faktor. Tapi dia tetap mabni al-sukun. Ya, nah, maka itu apa? Enggak bisa di kita berharakat sih min ani, enggak bisa. Tetap baca min an. Ya. Tapi baca itu selanjutnya ausyaka nahu. Nahu ausyakad darsu an yantahiya. Nah, an yantahiya. Ya. Tadi sudah diterjemahkan ya, hampir saja apa? Pelajaran apa? Berakhir. Pelajaran selesai. Iya, selesai atau berakhir. Jadi hampir pelajaran itu apa? Selesai atau berakhir. Atau maksudnya apa? Sebentar lagi. Maksudnya apa? Sebentar lagi pelajaran apa? Selesai. Terus? Terus, Ustaz. Iya. Bisa dibaca bawahnya? Wayastamilu. Wayastamalu ya. Westa malu, baca aja, baca saja langsung. Nanti kita apa kasih kesempatan yang lainnya untuk membaca. Ya. Westa milu minhal mudoriu aydon. Aydon. Nahu. Ya. Yushikutulabu an yarujiu ila biladihim fil ijazah. Iya. Taib. Ini maksudnya apa nih? Paham maksudnya itu? Tadi sudah saya jelaskan bahwa fi'il mudhari daripada awsyaka. Awsyaka itu timbangan polanya adalah af'ala. Af'ala yuf'ilu. Jadi awsyaka yushiku. Nah, itu mudhari-nya juga apa? Beramal. Digunakan mudhari-nya. Jadi digunakan juga mudharinya seperti madhi. Dia beramal. Yushikutullabu an yarji'u ila biladihim fil ijazah. Perhatikan mana khabarnya an yarji'u. Nah tadi juga beberapa ada riwayat sudah disebutkan yushiku an yanzila fikum Ibnu Maryam. Taib ahsan barakallahu fika ya akhir karim. Nah. Demikian akh Zaki. Baik, jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair pada akh Zaki di Tangerang Selatan. Alhamdulillah sudah bisa berinteraksi dan juga membaca. Ada satu pertanyaan yang masih belum terjawab. Kita masih berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang lain, silakan di 021-823-6543. Ya, jazakumullah khair pada Azaki. Barakallahu fiik. Kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa? Di mana? Ummu Ula Banyuwangi. Ahlan Ummu Ula, masya Allah. Ahlan. Silakan. Masya Allah, ahlan wa sahlan ya Um. Ausaka. Naam, tafadhali. Ada kitabnya? Ausaka. Ya. Koruba. Iya. Wa ya min akhwatikana. Wa yajibu ayyakuna khabaruha mukawanan min al min an wal fi'li. Iya. Nahu. Ausaka darsu ayyan tahiya. Naam, taib sebentar. Tadi dibaca khabaru. Kenapa? Menjadi isimnya kana. Ya, isim yakunu ya. Di sini ya. Fi'il mudhari'nya ya. Ya. Jadi isim yakunu. Yakunu adalah mudhari' pada kana. Juga beramal seperti amal fi'il ya. Madhinya. Betul. Jadi mana khabarnya? Mukawanan. Mukawanan. Betul. Nah ini harus diperhatikan. Mukawanan itu khabar pada yakunu. Mansub. Ya. Terus. Nah, lanjut. Ya. Ausaka tersu an yantahya. Iya. wa yustakmalu minha al-mudhari'u aidan. Naam. Mungkinkah dibaca wa yustakmilu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Dia dari mananya? Oh, sahih. Jadi tidak mungkin, kalau yustakmilu berarti mudhari'nya fa'il kan gitu ya? Iya. Nah, kalau mudhari'nya fa'il dan maknanya enggak masuk maknanya. Apa ya, arti yustakmilu minhal mudhari'? Iya. Ya. Jadi yang benar adalah yustakmalu. Bentuk apa itu? Majhul. Majhul. Iya, betul. Jadi ini juga grammar juga bisa dilihat juga dari sisi makna ya. Arti bahasa. Menyurkan. Terus? Iya. Halo. Naam, tafadhali. Naam, tafadhali. Afwan ya. Terganggu suara. Silakan. Naam, tafadhali, Om. Ya Allah, kita bisa. Naam, silakan, silakan, Om. Di halaman 149 ya. Kalau ada bukunya jadi 3. Iya. Sudah ketemu? Terputus ya. Taip. Mohon maaf, sambungan teleponnya terputus ya. Dari Mu'la di Banyuwangi. Masya Allah. Silakan mungkin bisa dikomunikasikan kembali atau dihubungi kembali di 021-823-6543. Baik. Ya. Dan kami juga berikan kesempatan. Masya Allah, ini kira'atuhah ini mumtazah. Nah, ini. Dan seperti jadi, sudah terlihat ya. Sudah terlihat banyak menguasai grammar. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Baik, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya atau mungkin Mu'la yang ingin mencoba menghubungi kami kembali di 021-823-6543. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Umar Abdurrahman di Padang. Halo. Naam. Iya. Dengan Umar Abdurrahman, sahih? Iya, sah. Baik. Naam, tafadhali ya. Dibaca dari. Boleh, boleh, silakan baca dari awal. Au syaka. Ya. Bimakna koruba. Koruba, ya. Wahia min akhwati kana. Akha, ya. Akhawat, bukan akhwat. Ya, itu salah, ya. Akhawati kana. Iya. Wajibu an yakuna khobaruha mukawwanan min an wal fi'li. Iya. Nahu au syakat dalsu an yantaha. An yantahya. An yantahya. Wa yusta'mal minha. Wa yusta'mal minhal mudari'u. Aydan. Aydan. Nahu yushikut tullabu an yarji'u ila biladihim fil ijazati. Fil ijazati. Ya, coba terjemahkan dari awal. Aushaka bermakna dekat. Iya. Dan dia termak dari akhwat. Jangan arti dari ya. Min itu ada kalanya makna al-bidayah. Iya. Bidayah itu diartikan dari. Ada kalanya min bukan litab'id, kesebagian. Cirinya litab'id adalah setelah min itu apa? Jamak. Itu umumnya jamak. Atau isim jenis. Nah, di sini kan jamak wa min wa hiya min akhawati. Enggak mungkin maksudnya apa? Aushaka itu dari akhawat ya kan. Di antara termasuk di antara saudara-saudara kana. Ya. Jadi bukan mana dari ya. Ya. Taib. Dan dia termasuk dari Nah, pakai dari lagi. Termasuk saudara-saudara kana. Saudara-saudara kana. Iya. Dan wajib. Dan wajib. Khabarnya. Khabarnya. Terdiri. Mukawanan itu. Terdiri. Terdiri dari an dan fi'il. An dan fi'il. Seperti. Au syakat dasu. An yantahiyya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ini umumnya ya. Kebanyakan. Ya. Karena saking banyaknya kebanyakan dan digunakan. Maka di sini katakan harus ya pakai an. Baik, iya, afwan. Iya, lanjutkan. Jadi saking banyaknya sangat sedikit sekali tidak pakai an, maka di sini katakan wajib pakai an, ya. Ya. Terus nahu contoh nahu. Iya. Hampir saja pelajaran berakhir. Iya. Dan digunakan digunakan dari iya. Darinya modal di iya. Digunakan darinya modal minha. Iya, minha kembali kepada ini. Minha kembali pada ausyaka. Kembali pada ausyaka. Jadi digunakan dari fi'il ausyaka adalah mudhari. Aidan mudhari-nya juga digunakan. Jadi bukan hanya fi'il madhinya ausyaka, tapi mudhari-nya digunakan juga. Sama seperti kada, yakadu. Yakadu mudhari-nya digunakan. Terus nahu yushikut tullabu an yarji'u. An yarji'u. An yarji'u. Murid-murid nah. Iya. Para murid hampir saja kembali ke negeri-negeri mereka. Fil ijazati. Hampir di sini maksudnya apa? Hah? Sebentar lagi ya. Iya. Jadi qaruba itu apa? Dan kada ada kalanya makna hampir dalam bahasa kita. Iya. Contoh yakadal walid yaskut, ya. Ya. Maksudnya bukan artinya sebentar lagi anak itu jatuh. Maksudnya hampir anak itu jatuh. Ya. Ada maknanya apa? Sama, ya, tergantung konteksnya. Nah, di sini maknanya apa? Sebentar lagi. Ya. Jadi qaruba dekat. Qaruba dekat. Jadi ausyakat au yushikut tullabu an yarji'u ila biladihim. Jadi para mahasiswa hampir pulang ke negeri mereka, artinya sebentar lagi mereka pulang ke negeri mereka. Fil ijazati. Di apa arti ijazah? Ya Muhammad. Fil ijazah di waktu liburan. Oh, iya, ijazah itu liburan, ya. Otlah, di mana otlah? Di mana otlah? Jadi itu digunakan, al-ijazah digunakan di mana otlah dalam bahasa Arab. Taib, nah di sini kedua-duanya apa? Ausyaka dan yushiku, ausyaka fi'il madinya, au yushiku mudarinya. Nah ini juga digunakan, makanya khabarnya beramal, apa khabarnya makian. Taib coba i'rabkan. Bagaimana cara mi'rab ausyakad darsu an yantahiya? Bagaimana cara menguraikan jabatan kata ini? Ausyaka. Iya. Fi'lun muqarraba. Fi'lun min af'alil muqarraba. Fi'lun min al-af'alil muqarraba. Jadi ausyaka fi'lun min al-af'al muqarraba. Terus ya'mal amal kana. Ya'malu amala kana. Iya. Ya'malu amal kana. Beramal seperti amal kana. Tarfa'ul yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Paham ini? Iya. Iya. Terus ad-darsu. Fa'ilu. Kenapa fa'il enggak ada fa'il? Iya. Karena kan enggak ada fa'il. Kecuali kalau karena tam. Ya. Ismun ausyaka. Nah, ismu. Nah, ismu ausyaka. Ismu ausyaka. Nah, terus? Marfu'un. Iya. Wa 'alamati waqfihi dhammatun zahiratun 'ala akhiri atau fi akhiri. Boleh ada akhiri atau fi akhiri. Terus an An itu harf. Harfu nasbin kan? Harfu nasbin. Iya. Mabniun ala sukun. Sukun. Ya. Mabniun ala sukun. Mahali nasbin. Kenapa? Mahali nasab. Fimahalinasbin. Kenapa fimahalinasab? Enggak ada. An itu justru menasabkan. An harfu nasbin. Mabniun ala sukun. Iya. Nah, summa yantahiya. Yantahiya. Fi'lun. Fi'lun mudari'un. Mansubun bi'an. Mansubun bi'an. Iya. Wa alamatun nasbihi. Alamatun nasbihi. Fathatun. Fathatun. Zahiratun fi akhirih. Terus. Apa lagi setelah itu? Iya. An yang terakhir sebagai khabar itu. Wasa ini tu. Nah ya, kalau sudah ada fiil, maka langsung dilihat fa'il. Mesti ada fa'il. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu. Apa takdirnya? Huwa. Huwa ya. Kenapa ragu? Wah, ini sudah mulai goyang ini. Takdiru huwa. Huwa kepada ad-darsu. Ya. Ya. Terus selanjutnya. Al-masdar mu'awwal. Iya. Al-masdar mu'awwal min anwal fi'il. Ha? Fi mahalli nasbin khabar aw syaka. Iya. Khabar aw syaka. Nah itu dia. Tayyib ahsan. Ahsan barakallahu fiik. Nah. Yang iya. Berarti kalau ahmazatana ismun naqwa itu jarang dipakai an. Oh iya, enggak boleh. Af'al syuru' tidak boleh khabarnya make an. Kebalikan daripada hara dan ikhlau laqah. Ini. Akhadzal waladu yajri. Tidak boleh akhadzal waladu an yajriya. Perhatikan di sini. Akhadza ini bermakna bada'a. Itu syara'ah mulai. Bukan akhadza bermakna mengambil. Nanti ada akhadza mana mengambil. Akhadzal waladu kitabah. Di sini adalah akhadha setelahnya fi'il mudhari. Makanya tadi khabarnya mesti fi'il mudhari. Nah, khabar fi'il yang tiga ini, tiga macam itu afal muqaraba, afal syuru, afal raja, itu khabarnya mesti fi'il mudhari. Jadi untuk mengetahui, membedakan apakah akhadha itu bimakna mengambil seperti ja'ala kan? Ja'ala apakah bimakna apa? Menjadikan atau mulai, maka lihatlah setelahnya. Nah, setelahnya, apakah ada fi'il mudhari setelahnya atau bukan, atau tidak. Kalau fi'il mudhari, ya berarti bermakna ja'ala. Itu cirinya untuk bisa dilihat. Ya. Saya ambil contoh, ja'ala kan. Enggak, enggak berlaku. Makanya hanya yang beramal adalah ausyaka dengan yakada. Kada. Bukan ya'khudhul waladu yajri. Enggak. Akhadhal waladu yajri. Ja'ala. Ja'ala mada? Ja'ala til bint. Ja'alatil bin. Anak perempuan itu apa? Mulai apa? Ha? Tabki. Nah. Ja'alatil bintu tabki. Anak perempuan itu mulai menangis. Mulai menangis. Nah ini. Perhatikan ini fi'il mudhari. Jadi kalau kita membuat kalimat. Apa? Dari kata syara'a. Akhadha ja'ala tafiqa ansha'a. Dan juga ada mesti ada fi'il lain. Bimakna. Ada termasuk af'ali syuru' bimakna. Bimakna bada'a. Maknanya mana bada'a. Nah. Bada'a. termasuk kata bada'a ini, bada'a al-waladu yajri, anak itu mulai berlari. Nah, maka harus gunakan fi'il mudhari khabarnya, harus gunakan fi'il mudhari. Nah, ini al-bintu ini bukan fa'il, bukan fa'il, ini adalah isim ja'ala, isim, bukan fa'il, karena dia min akhawati apa, dia beramal seperti amal kana, dia beramal seperti amal kana. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar, ini isimnya. Khabarnya ada bentuk jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah dan fi'ilnya mesti fi'il apa? Mudhari. Tidak boleh fi'il madhi. Semuanya mesti fi'il mudhari. Nah, ini tidak boleh pakai an. Ja'alatil bintu an tabkiya. Ada khata. Jadi tanpa an. Nah, berbeda kalau hara dan ikhlau laka. Dia harus pakai an. Baik, ahsan tu, barakallahu fi. Demikian Abdul Rahman. Baik, jazakallahu khair. Barakallahu fiik, jazakallahu khair sekali lagi. Baik, alhamdulillah Abdul Rahman dari Padang telah membaca. Ya, dan tadi pertanyaannya juga terjawab oleh Ustaz. Ada tambahan faedah Ustaz dari ta'liq yang mungkin Anda sampaikan? Terkait dengan akhada berarti bukan makna fi'il di sini Ustaz ya. Makna mengambil. Enggak. Akhada fi'il. Ya, fi'il cuma namanya fi'il syuruk ya. Fi'il syuruk. Syuruk itu arti bada'ah, mulai. Syara'ah. Syara'ah bimana? Semua itu makna wahid. Maknanya sama. Makna bada'ah. Syara'ah bimana bada'ah. Akhada bada'ah. Ja'ala bimana bada'ah. Tafiqa bimana apa? Bada'ah. Nah. Ansha'ah juga. Ya. Ansha'ah. Nih. Ini fi'il syuruk ini lebih banyak nih. Fi'il syuruk lebih banyak dia. Nah, untuk lebih mengetahui silakan buka kitab-kitab nahwu. Ya. Ini termasuk ya. Ansha bimakna bada'ah mulai. Ya, tadi saya katakan cirinya apa? Bermakna apa? Bermakna apa? Mulai bukan makna ja'ala menjadikan, akhadha mengambil, maka lihatlah setelah isim marfu'nya ada fi'il mudhari'. Kalau setelah isim marfu'nya fi'il mudhari', berarti di bimakna mulai. Hasan, ya, Hasan. Iya. Baik, para kolofi, kita berikan kesempatan kembali. Silakan masuk di line telepon 021-823-6543. Bagi Anda yang mungkin belum bisa bergabung, silakan dicoba kembali di 021-823-6543. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Umu Ula tadi sinyalnya hilang. Alhamdulillah, bisa kembali lagi. Ahlanya, Om, para kolofi. Nah, baik, silakan, Hasan. Nah, silakan. Ya, silakan baca, enggak apa-apa diulang kembali boleh. Ya. Oh, diulang kembali. Iya, biar sempurna bacaannya. Aushaka. Ya. Tuba. Ya. Wa ya min akhwatikana. Heeh. Wa yajitu ayyakuna khabaruha mukawwanan min an wal fi'li. Iya. Nahu. Ayyan tahya. Wa yustakmalu minha awshakat darsu. Nahu awshakat darsu. Nahu awshakat darsu an yantahya. Iya. Wa yustakmalu minha al-mudhari'u aidan. Iya. Nahu yustiqlabu ayyarsi'u ila bilatihim fil ijazati. Iya. Masya Allah. Iya. Taib, silakan terjemahkan. Sekali lagi. Dan dia termasuk dan wajib untuk khobarnya terdiri dari an dan fi'il. Iya. Contoh. Ausata tersu ayyan tahya. Iya. Pelajaran hampir selesai. Iya. Dan wajib sama sudah digunakan dari ausaka fi'il mudhari'nya juga. Contoh. Sebentar lagi para siswa kembali ke negaranya dalam liburan. Iya, dalam liburan. Sedikit ya perlu ditambahkan penjelasannya min an wal fi'il. Fi'il itu ada al fi'lul mudhari'. Iya. Iya. Jadi tidak cukup hanya al fi'lu. Ya. Bukan nanti dikhawatirkan fi'il madhi. Fi'il mudhari. Iya, betul. Iya. Al-fi'il itu wal-fi'lul mudari. Mesti an dan fi'il mudari. Ya. Taib, Masya Allah. Wal-fi'lul ya. Coba sedikit di belakang sini saya ingin tanya ya tentang grammar nahu ya, supaya lebih ini mengingat kembali. Wajibu an yakuna khabaruha. Ini wajib ini kan fi'il ya. Mana fa'ilnya ini? Wajibu an yakuna khabaruha mukawanan min an wal fi'il. Wajib itu kan fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya an yakuna. An yakuna di masdar muawal. Ah, jayid. Ahsan, Masya Allah. Itu khabarnya apa? Fa'ilnya adalah masdar muawal. Ya, kalau kita kembali pada masdarnya apa? Bagaimana itu? Wajibu? Wajibu kaunu. Kaunu sahih. Kaunu khabariha. Kaunu khabari ya. Dia tapi bukan khabari. Jadi jatuhnya jadi mudhafilih dia. Kalau kembali pada masdar. Ya. Wajibu kaunu khabariha mukawanan. Masya Allah. Taib, coba diuraikan jabatan kata yushiku tullabu an yarju ila biladihim fil ijazati. Ya. Yushiku ya. Fi'lul mudari'un min af'alil muqorobah iya, betul. Ya'amalu amalakana sahih. Yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Nah. At-tullabu ismu yushiku marfu'un ya. Wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirin. Sahih, naam. An harfu nasbin mabniyun ala sukun. Iya. Yati'u fi'lun mudari'un mansubun wa alamatu nasbihi hatfun nuni. Naam. Li'annahu wa fa'iluhu li'annahu muttasil huwal wawu al-wawu dhammirun muttasil. Mm-hmm. Fi mahali rof'in fa'il. Iya, Masya Allah. Ila harfu jarin. Iya. Mabnin ala sukun. Iya. Bilati ismul majrurun fi ila. Iya. Wa alamatu jari'i kasratun zahiratun fi akhiri. Sahih. Jim domirun muttasilun. Mabniun ala sukun fi mahali jarin mudofun ilaih. Iya, betul. Fi harfu jarin mabniun ala sukun. Iya. Al-ijajati ismun majrurun bifi wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Baik, Masya Allah. Itu sudah bagus. Bagus sekali ya. Nah, itu apa cara menguraikan jabatan kata. Masya Allah. Iya. Coba ya, terakhir ya, mungkin bisa kasih contoh penggunaan ausyaka ini. Silakan, mungkin perlu ya, perlu. Jadi tidak hanya kita mengetahui tentang grammar ya. Ya, tapi perlu juga dipraktekkan ini. Penggunaan ya, untuk menggunakan. Baik. Ya, silakan. Silakan yang contoh apa itu? Iya. Apa menggunakan kata ausyaka dalam kalimat? Silakan. Menggunakan kata ausyaka dalam kalimat. Iya. Ya. Ausyaka yang artinya hampir. Iya ya, betul. Ausyaka malu. Ausyaka malu ayan fada. An yan? Yang fada habis. Yan fada, naam. Ya. Jaid. An yan fada habis. Atau an yan tahiyah, Masya Allah. Bagus. Ya. Ada lagi? Coba pula isimnya mu'annas. Isimnya mu'annas. Iya. Ausyakak. Ausyakabil pintu. Ausyakabil pintu. Tabekiyah. Tabekiyah. Iya. Antabekiyah. Ya. Antabekiyah. Iya. Ausyakatil bintu antabekiyah. Jayid, ya. Masya Allah. Perempuan itu hampir. Iya. Menangis. Hampir menangis. Taib, Masya Allah. Ahsanti. Barakallahu fikir. Barakallahu fikir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Mumtaz ya. Jadi mu'ala di Banyuwangi. Ya. Kiraahnya baik sekali. Ya. Dan juga bisa terperinci mengirab ya. Dari kalimat yang tadi disampaikan. Ditambah juga beberapa contoh sampel kalimat. Dengan menggunakan ausyaka dalam bentuk mu'anat dan mudhakkar. Taib. Dan tadi diberikan tanbih oleh Ustaz terkait dengan an al-fi'li yang dimaksud adalah fi'il mudhari' ya. Iya. Betul. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di belakang Umu Ula dari Banyuwangi, kita berikan kesempatan lain di 0218236543. Ya, silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa? Dengan Umu Fatimah. Umu Fatimah, ya. Ahlan ya Umu. Baik. Barakallahu fiik. Silakan, Umu. Ya, ahlan. Maksudnya, Ustaz. Nah. Oh, iya. Barakallahu fiik. Oh, iya. Nah. Tapi gimana ini pelajaran nomor 12 ini bisa dipahami? Insyaallah, Ustaz. Insyaallah, ya. Iya. Nah, iya betul. Kemudian silakan untuk diperluas ya. Karena ini di sini kitab ini karena hanya diambil sepenggal-sepenggal atau sebagian-sebagian ya. Padahal ini sebetulnya masuk pembahasan kada yang sudah dibahas ya. Nah. Ya, jadi betul memang tidak disuguhkan semuanya dalam apa? Sekaligus kitab ini perlu tadarus ya. Artinya apa? Bertahap. Ya, apalagi grammar. Grammar itu apa? Terkadang membuat orang apa? Pusing gitu ya. Ya, makanya di buku ini dikasih secara bertahap ya. Taib perlu di apa dibaca atau apa atau masuk ke nomor 13. Ya. Silakan. Masuk 13. Taib, silakan. Salisan. Nah. Yuri duha. Apa? 6. Salisan asyara. 13. Nah. Yuriduha li amrin ma. Iya. Hadihi ma annak siratu attamatul mubhamatu. Iya. Watak tinak dan watak tinak dan lima kom. Lima qablaha. Lima qablaha. Nahu safarku ilar nyawi isnababin ma. Iya. A'fini kitaban ma ru'aituhu fi makanin ma. Iya. Qara'tu hadhil khabara. Hadhi atau hadhil khabara? Biha hadhal afad. Qara'tu hadhil khabara fi suhaifatin ma. Iya. Ada ya, afan. Sering juga atau kita jumpai terang kita jumpai takbir seperti ini, ya. Seperti apa? Seperti ini. Yaitu safartu ila riyad li sababin ma ya, a'tini kitaban ma ya, ra'aitu kitaban ma ya, a'tini kitaban ma ya, sini ra'aituhu fi makanin ma. Artinya setelah ya, setelah isim nakirah itu ada ma ya, kitaban ma atau kitabun ma, kitabin ma, sahifatan ma, sahifatun ma atau sahifatin ma, tergantung harakannya, tergantung apa kedudukan dalam i'rab ya. Nah, itu apa maksud ma di sini? Nah, di sini dijelaskan bahwa ma itu adalah ma nakirah. Jadi ma itu dikatakan ma nakirah. Nakirah tamma, arti tamma itu sempurna. Ya. Tapi mubhama, tapi maknanya mubham. Arti mubhama umum, dia tidak tertentu ya. Jadi masih umum. Jadi mubhama, asal makna mubhama kan tidak jelas ya. Jadi jelas. Iya, tidak jelas. Apa yang tidak jelasnya? Ya, kita terjemahkan a'tini kitaban ma. Beri saya kitab, sebuah kitab ma. Apa saja? Ma itu kan apa kan? Ma, ama, apa? Mubahamanya saja, apa saja. Jadi kitaban ma, kitab apa saja. Itu yang saya apa terjemah yang bisa apa pahami terjemah seperti itu. Ya, a'tini kitaban ma. Beri saya kitab, sebuah kitab. Yang mana aja? Ma, kitab yang mana aja? Kitab apa saja? Ma itu kan apa ya? Kemudian ya. Mubahamanya apa? Terjemahannya? Ya, itu tadi kitab apa saja? Apa saja. Ya, berarti umum kan? Apa saja bahasanya itu. Kalau coba pahami bahasanya, jadi apa saja, itu kan maknanya apa umum kan dalam bahasa kita. Iya. Nah, itu makna lebih kurang seperti itu. Jadi nama ma ini adalah dikatakan adalah ma nakirah. Iya. Kemudian tamma ya. Iya, tamma ya, sempurna. Iya. Namanya nakirah tamma, kemudian mubhamah. Nah, kedudukan dia, apa kedudukannya dalam kalimat ma ini? Nah, karena dia nakirah, makanya isim sebelumnya juga harus nakirah. Maka li sababin, kan nakirah kan? Fi makanin, kan nakirah. Sahifatin, nakirah. Nah, kan nakirah itu. Iya. Nah, isim sebelumnya, mau mudhakar, mau apa? Mau mudhakar atau mu'annas? Boleh. Kerana ma ini ada, dia umum, ya apa? Sahifatin. Iya. Nah, coba watakti, apa katanya? Watakti na'tan lima qablaha. Watakti na'tan lima qablaha. Dan dia apa ini? Kata apa? Kata ma ini, takti, datang na'tan. Sebagai apa? Na'at. Sebagai na'at. Iya, sebagai na'at bagi? Sebelum. Isim sebelumnya. Bagi isim sebelumnya. Ya, kalau dia sebagai na'at dan dia nakirah, berarti isim sebelumnya masih nakirah. Ini kan kaedah kan begitu. Kaedah kalau na'atnya nakirah, berarti man'unnya juga nakirah. Ya kan? Maka ini nakirah apa? Tamah. Ma nakirah tamah. Makanya dia terletak setelah nakirah. Maka dia jadi na'at. Contoh. Nau safartu ila riyadi. Lisababin ma. Nah, perhatikan kata sababnya apa? Nakirah. Kemudian ma. Setelahnya. Terus. Iya, lanjutkan. Nahu, nahu. Itu dibaca nahu, ya bukan nahwa ya, nahu. Oh ya, nahu itu sebagai apa sih? Ini sering kita membaca kata nahu itu. Sebagai apa dalam kedudukan kalimat ini? Hah? Itu sebagai khabar. Khabar bagi mubtada'nya mahdzuf. Takdiruhu wadhalika nahwu. Takdiruhu apa, Ustaz? Wadhalika nahwu. Ya, itu takdirnya. Wadhalika. Dan hal itu mana? Itu kembali kepada pembahasan sebelumnya. Ya, seperti ini kan? Mesti apa? Ma itu nakirah tamma mubahama. Wa ta'ti na'tan lima qablaha. Dia kalimah ma ini datang sebagai na'at sebelumnya. Nahu wa dhalika annahu hal itu seperti. Jadi nahu ini sebagai khabar bagi mubtada mahdzuf. Ya. Takdirnya apa? Mubtada'nya dibuang. Kenapa dibuang? Karena maklum. Iya. Sudah maklum. Nahu berarti nahu contoh. Ya. Jadi wa dhalika annahu hal itu contohnya. Makanya tidak boleh ditanwinkan nahwunnya. Karena setelahnya itu mudhaf ilaih. Nahwu safartu ila riyad. Jadi kalimat safartu liyad itu semuanya kalimat itu sebagai apa? Mudhaf ilaih dari kata nahwu. Karena an-nahwunya tidak pakai alif lam. Ya. Terus nahwu safartu ila riyad li sanadina. Iya. A'tini kitaban ma. Ra'aituhu fi makanin ma. Terus qara'tu hadzal khabara fi sahifatin ma. Nah, ini bagaimana cara mi'rab ini? Mungkin kita ambil apa contoh yang pendek ini. A'tini kitaban ma. A'tini kitaban ma. A'tini ya. Mabin, fi'lun madin, ha? Fi'l madi. Tidak salah itu. Fi'lun amri, ma. Fi'lun amri. Fi'lun amri, mabin, ala hadihat illa. Iya. Jadi, a'ti fi'lun amri, mabiniun ala hadf fi harfi illa. Terus wa fa'ilu, kalau sudah fi'il maka kita i'rabkan langsung fa'ilnya. Wa fa'iluhu, terus dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Terus ninya النون نون الوقاية. نون الوقاية. Yeah. Terus الياء. Kenapa الياء apa? Coba ulang kembali الياء. Halo. نون الوقاية مبنيون. Al kasri sa. Mabni al kasri. A'tini ni. Iya, mabni al kasri. La mahalla lahu min i'rab. La mahalla laha min al i'rab. Nah, bingung lagi tuh. La mahalla laha min al i'rab. Itu huruf itu. Itu huruf untuk menjaga fi'il tidak berkasrah. Tai al ya'u. Nah, ya'ul mutakallim. Ya, dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Ya. Maf'ul apa? Maf'ulun bi awal. Maf'ul awal. Ya, kitaban maf'ulun thanin. Maf'ul thani. Mansubun وعلامه نصبه فتحه ظاهره في اخره. Terus ما اعرب ما نكره نكره تامه. ما نكره تامه. ما نكره تامه مبهمه. نكره تامه مبهمه. نعم. مبني ya. Mabniun ala sukun fi mahalli nasbin. Mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Na'tun li kitab. Naam. Ahsan. Barakallahu fiik. Ya. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Iya. Jazakallahu khairan mufatih. Baik, ala kul hal kesimpulan yang nomor 12 ini ya. Ya, jika menemukan ungkapan atau kalimat seperti ini ada ma sebelumnya nakira ya. Seperti contoh-contoh ini itu menunjukkan bahwa ma itu adalah katakan ma tam nakira tam mubahama, kedudukannya dalam kalimat adalah sebagai naat bagi isim sebelumnya, isim nakira. Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khair, jazakallahu khair dan jazakallahu khair pada Ummu Fatimah yang telah menghubungi kami dan membaca nomor ke-13 ya, yeah. Dan juga mengi'rab. Syukran jazilan. Ini merupakan interaksi kami terakhir di kesempatan malam ini. Di penghujung kajian kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkait dengan fi'il mudhari makna bentuk fi'il mudhari dan fi'il madhi taqwa itu Ustaz bagaimana? Takwa. Iya. Itu di kalimat apa? Itu di bang ittaqa. Yattaqi ittiqaan. Itu kalau kembali pada asalnya itu adalah qawa. Qawa. Iya, qawa. Iya. Iya, jadi jadi takwa di pada qawa. Iya. Itu qaf, waw dan alif. Alif. Iya. Jadi itu kembali pada sulasi mujarrad. Mujarrad. Dan fi'il mudhari'nya ya qawa yaqwi. Nah ittaqa yattaqi ittiqaan. Ya. Jazakallahu khairan. Demikian yang bertanya, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Baik, Ustaz Aushaka, ya. Yusiku tullabu an yarji'u ila biladihim fil ijazah. Mohon diulangi kembali terjemahan yang tepat, Ustaz. Ya. Yushiku at-tullabu an yarji'u ila biladihim fil ijazah. Sebentar lagi. Jadi terjemah umumnya sebentar lagi. Kalau terjemahkan hampir ya. Hampir mahasiswa itu pulang. Kalau hampir bahasa kita artinya apa? Belum terjadi. Tidak akan terjadi kan gitu kan. Tapi maksud di sini adalah dekat. Jadi waktunya. Terjemahan dekat adalah ya dekat sekali para mahasiswa pulang ya ke negeri mereka di musim libur. Ya. Makanya lebih enak itu adalah sebentar lagi. Menunjukkan waktu yang pasti. Iya, menunjukkan waktu itu menunjukkan dekat. Iya, ya, jadi sebentar lagi para mahasiswa ya, mereka pulang ke negeri mereka di musim libur. Ya. Jazakumullah khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Ustaz, mohon pengertian makna rubbama. Rubbama dan berikan contoh dalam sebuah kalimat, Ustaz. Rubbama itu artinya barangkali. Ya, terjemah kita barangkali. Ya. Rubbama la altaqibika. Rubbama la altaqibika. Barangkali saya tidak akan bertemu dengan Anda. Ya. Tidak berpengaruh kepada Arab. Oh, enggak, dia tidak beramal. Ya. Enggak beramal. Demikian pertanyaan yang disampaikan. Jazakumullah khairan dan sudah dijawab oleh Ustaz. Barakallahu fiik dan sebagai khidmat masyarakat. Baik, jazakumullah khairan atas pertanyaan antum. Ya. Maka sering saya ingatkan di murajaah kembali, karena grammar ini makin kesini makin apa? Makin agak berat ya. Apalagi ya, belum dipelajari. Ya. Mungkin ini yang pertama mempelajari beberapa grammar ya, terkait ini. Tapi insya Allah dengan kesungguhan tidak ada yang sulit dan tidak ada yang tidak bisa untuk dipelajari. Semua itu tergantung kepada kesungguhan kita dan niat kita. Tadi demikian saja. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan jazaa atas pertanyaan antum. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi.